Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana hudan wa rahmatan lil mu'minin. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah. Kembali kita dalam program penyejuk hati, kajian tafsir Al-Imam Asy-Sya'rawi. Insyaallah kami dari tim terjemah tafsir Sya'rawi Safir Al-Azhar akan mencoba mendiskusikan pada kesempatan kali ini salah satu firman Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-Baqarah ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa likullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang ia menghadap kepadanya, maka berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala mensugesti umat Islam yang berada di kota Madinah ketika itu, ketika diturunkannya ayat ini, dan umat Islam sampai hari kiamat pada umumnya, agar istiqamah dalam menjalankan kebenaran yang mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini memiliki kaitan erat dengan ayat sebelumnya, di mana pada ayat ini di awal daripada firman Allah disebutkan walikulli wijhatun huwa muwalliha. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa setiap umat, baik itu Yahudi, Nasrani dan Islam, memiliki kiblat tersendiri, tempat mereka mengarah. Sebagaimana kita ingat pada kajian yang lalu, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memutar arah kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap ke Masjidil Aqsa kurang lebih 16 bulan di dalam salat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan bagi umat Islam arah kiblat itu kepada Masjidil Haram. Fastabiqul khairat. Inilah motivasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bersegeralah, berlomba-lombalah dalam mencapai kebaikan, yaitu menjalankan kebenaran yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala tadi. Kemudian, indahnya Al-Qur'an di samping ada semacam motivasi, juga ada rambu-rambu yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Dimanapun kamu berada, pada umat yang lampau, pada umat saat sekarang ini, atau pada umat yang akan datang, kamu pasti akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan Allah ingin mengingatkan kepada orang-orang Yahudi, hei orang-orang Yahudi, apapun yang kalian katakan, apapun yang kalian lakukan untuk meragu-ragukan umat Islam, yakinlah kalian juga akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pemutaran kiblat, penggantian dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, dan segala keputusan hukum yang ditentukan di dalam Al-Qur'an adalah atas karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Jadi dengan kuasanya lah ia mampu mengarahkan, memerintah dan menyuruh, serta melarang dan mencegah umat manusia dari berbuat segala sesuatu di muka bumi ini. Demikian mungkin sebagai pengantar kita pada dialog. Berikutnya kita akan berdialog bersama Ustaz Zainal Arifin dan Ustaz Hanafi Ismail. Ya, Ustaz Ardi, ada hal yang menarik untuk kita lihat di sini, bahwasanya ketika Allah menekankan aynama takunu ya'tibikumullahu jami'a, di mana saja kamu berada atau apa saja yang kamu perbuat, pasti Allah akan mengumpulkan kamu sekalian pada hari kiamat. Ini ada hal yang signifikan saya melihat di sini, bahwa persoalan kiblat, arah dan wijaha yang disuruh Allah itu sebenarnya jangan dipersoalkan terlalu berbelit-belit. Sebab apa? Yang menjadi alasan utama untuk taat kepada mengarah kiblat ini adalah kepada Allah, bukan akibat kemuliaan zat Ka'bah atau kemuliaan zat Masjidil Aqsa-nya, tapi bagaimana kemuliaan Allah itu menjadi hal yang dijunjung. Karena panglimanya adalah Allah. Jadi kemana saja dia menyuruh, silakan. Nah, maka untuk itu Allah di sini ada satu dialek metodologi berdakwah yang diajarkan Allah kepada kita. Allah ingin memunculkan esensi. Esensinya apa? Fastabiqul khairat. Ya. Kemana saja kalian menghadap, ke arah mana saja, berbuatlah kebaikan dan berlomba-lomba untuk itu. Sebarkan perubahan arah kiblat ini dan jangan membanggakan diri. Kiblat sudah berubah, berarti Ka'bah lebih mulia daripada Masjidil Aqsa. Tidak. Bukan itu. Bukan itu sebenarnya yang diinginkan Allah. Semuanya mulia karena memang Allah memuliakannya. Yang paling mulia adalah Allah, karena dia sumber kemuliaan. Yang paling penting oleh Allah, tak usah berdebat dialektika lagi. Halo, silakan berbuat baik. Apa saja yang kamu buat baik, ya tibikumullahu jami'an. Jadi memang betul sekali Ustaz, bahwa di dalam kita menyikapi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Asy-Syarawi, yang dikedepankan adalah ketaatan. Iya. Begitu. Yang dikedepankan adalah apa yang menjadi substansi daripada perintah itu, dan tidak menjadikan perintah itu sebagai suatu perdebatan yang berkepanjangan sehingga menghilangkan substansi. Jadi saya melihat Ustaz, kalau sekarang ini inilah yang sedang terjadi di umat Islam. Ya, kita melihat banyak perdebatan-perdebatan itu lari daripada substansi permasalahan itu sendiri, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, kita sekarang sedang membincangkan permasalahan yang masih hangat, yaitu permasalahan pornografi. Di sini yang substansi itu adalah bagaimana menutup aurat dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah substansinya. Ya kan? Nah, tetapi karena terjadinya dialog, ini masalah adat, ini masalah perasaan, ini masalah seni, sehingga lari dia dari substansi itu tadi. Nah, ketika seseorang berlindung di balik sesuatu yang tidak substansi atau masih di luar atau kulit-kulitnya, maka hal ini menunjukkan betapa dangkalnya dia terhadap apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, seakan-akan kalau bahasa kerennya sekarang ini, ada orang yang bercerita dengan seseorang tapi enggak nyambung, gak gitu. Nyambung. Jadi Allah menyebutkan lain, dia menanggapinya dengan sesuatu yang lain gitu. Iya, jadi saya akan menambahkan sedikit ini Ustaz Ardiansyah. Ketaatan merupakan suatu orientasi kerja. Ya. Jadi taat, tentunya taat di sini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ati Allah wa ati Rasul. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita lihat di ayat 148 ini sangat jelas, fastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat baik. Berbuat baik itu untuk apa? Untuk meraih ridho Allah, taat kepadanya. Karena rupanya kita menemukan, selain tadi kata Ustaz Ardiansyah, orang salah memahami arti ketaatan, arti berbuat baik, kita juga menemukan ada orang yang berbuat baik itu orientasinya lain, bukan kepada Allah, untuk dipuji. Betul. Dihina untuk jadi pemimpin gitu. Kalau dihina mungkin nggak ada orang berbuat baik mau dihina ya. Tapi kalau misalnya berbuat baik kemudian mendapat penghinaan, agak berat memang kita merasakannya. Tetapi karena memang orientasi kerja kita untuk mencari ridho Allah, kehinaan yang dialami oleh orang yang berbuat baik tadi tidak akan berkepanjangan. Karena apa? Karena kita berbuat bukan untuk dipuji ataupun dihina. Kita berbuat untuk Allah, bukan untuk mau jadi pemimpin. Dicopot pun jabatan kita, kita dengan senang hati melepaskannya. Toh kita berbuat untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ada pernyataan yang baik dari Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi mengatakan, "Kulillahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tuzillu man tasya' biyadikal khair." Jadi kata-kata biyadikal khair, di tanganmu lah semua kebaikan. Artinya apa? Ya Allah, pemilik segala kerajaan, kamu memberi kerajaan kepada siapapun, menempatkan seseorang menjadi pejabat, dan kamu juga yang mencabutnya. Kamu bisa menghinakan orang siapa yang kamu kehendaki, dan kamu juga bisa memujinya. Tetapi selama kita berbuat untuk mencari ridha Allah, maka dipuji kita tidak besar kepala karena kita mencari ridha Allah. Dihina kita tidak merasa kehinaan karena kita mencari ridha Allah. Dijadikan pejabat kita tidak besar kepala karena kita mencari ridha Allah. Dicopot dari pejabat tidak pula MPP mati pelan-pelan. Karena apa? Karena kita tetap dalam koridor mencari ridha Allah. Iya, memang stressing daripada ayat ini kalau kita lihat itu tadi fastabiqul khairat itu tadi. Jadi ibaratnya disinilah munasabah dengan ayat yang sebelumnya itu tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-haqqu min rabbik, ya kan, kemudian fastabiqul khairat, karena kebaikan itu, kebenaran itu berasal dari Allah, maka kejarlah kebaikan itu tadi. Berbuat iya, gitu ya? Berbuatlah dengan kebenaran itu tadi. Jangan berpangku tangan. Iya. Ya. Makanya dahulu kalau kita kembali kepada sirah anbiya, kita melihat betapa para rasul dahulu itu menegaskan kepada umatnya, jangan pernah kamu mundur sedikit pun, setapak pun di dalam berdakwah hanya karena cercaan, hanya karena hinaan, dan hanya karena halangan yang sedikit dari orang-orang yang tidak bisa menerima kamu. Jadi memang betul fastabiqul khairat di sini adalah yang penting kita berbuat. Masalah penilaian itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu menilai sesuatu itu sangat-sangat subjektif. Bisa saja ketika dia menilai dia sedang marah, akhirnya penilaian itu negatif. Adalah negatif terhadap orang yang dinilai itu tadi. Mungkin juga ketika dia menilai dia sedang sangat senang dengan orang itu, sehingga nilainya juga negatif pada hakikatnya. Begitu. Artinya tidak mampu tidak menjadikan sesuatu itu menjadi objektif ya, tepat pada sasarannya. Jadi ketika kita berbuat, prinsipnya adalah nawaitu kita itu ikhlas lillahi ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi ada stressing di situ adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan keikhlasan ini kalau kita bicarakan, kita kaitkan dengan khairat di sini, tidak mampu diukur dengan 100-200 ribu, tidak mampu pula diukur dengan gerakan tubuh. Artinya dia tidak terbaca dan tidak terdeteksi dari apa yang tertuang dari kehidupan seseorang itu. Bisa saja ada orang kaya raya ya, yang dia ikhlas begitu, dan ada juga menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ada pula orang yang sudahlah hidupnya pas-pasan, baru sekali berinfak tapi besar ngomongnya luar biasa. Kan begitu, ada juga. Artinya kekayaan dan kemiskinan itu tidak menjadikan sebagai takaran bahwa seseorang itu adalah orang yang mukhlis di dalam beribadah. Jadi fastabiqul khairat di sini sekaligus motivasi dan sekaligus sebagai memberikan kita semacam warning dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kebenaran itu berasal dari Allah. Pujian yang hakiki itu adalah milik Allah. Ya, ada yang senada saya melihat di sini pada ayat yang lain. Ketika Allah melihat adanya persaingan yang baik pada umat Islam untuk mendapatkan redha dan maghfirah dari Allah, maka ada pernyataan Allah seperti ini, wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun. Nah, pada hal-hal yang baik itulah hendaklah manusia berkompetisi secara sehat dan transparan. Jadi ini menunjukkan bahwasanya kehidupan modern sekarang ini ya tidak bisa dilihat dari kacamata tradisional. Artinya apa? Aku punya nama, engkau berbuat, aku punya nama. Tidak. Artinya begini, siapa yang berbuat dia punya nama. siapa yang berbuat dia mendapatkan hasil. Iya. Hendaklah dia berkompetisi pada segala sesuatu yang baik dari kehidupannya. Iya. Jadi benar sekali Ustaz bahwa dalam hidup ini adalah suatu kompetisi, suatu perlombaan. Nah, perlombaan inilah yang harus kita arahkan kepada mardhatillah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dalam kajian ayat ini yang cukup menarik dan sudah kita dialogkan bersama, dapat kita tarik tiga kesimpulan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan masalah istiqamah dalam beribadah, bahwa kita harus terus-menerus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah bahwa di dalam kita melaksanakan sesuatu dibutuhkan keikhlasan, dituntut keikhlasan karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu yang menjadi stressing pada ayat ini bagaimana kita mencari kebaikan dan mengejar kebaikan itu terus-menerus pula. Dan yang ketiga adalah keterbukaan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang dijadikan patokan, bukan manusia. Pujian, hinaan, cercaan, makian, serta sanjungan itu adalah sebenarnya bukan milik manusia, adalah milik Allah Subhanahu wa taala, karena kebenaran itu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dari radio yang kita cintai ini, marilah kita senantiasa terus-menerus berbuat kebaikan karena Allah Taala, dan mari kita buka diri kita selebar-lebarnya agar wawasan keislaman kita semakin lebih baik dengan kajian tafsir Syarawi ini. Saya Ardiansah bersama Al-Ustaz Zainal Arifin dan Al-Ustaz Hanafi Ismet mengucapkan ribuan terima kasih ala husni istima'ikum. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.